Alhamdulillah, nahmaduhu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salah satu akhlak mulia, sifat agung yang Allah perintahkan kepada mukminin, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya, adalah akhlak tawadhu. Bertawadhu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamul mutawadhi'in, imamnya orang yang tawadhu, walaupun beliau adalah yang termulia dari seluruh anak cucu Adam alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian dari agama Allah, akan Allah datangkan kaum yang Allah cinta mereka, mereka pun mencintai Allah. Sifat mereka, mereka itu merendah, tawadhu kepada sesama mukminin, namun mereka mulia di hadapan orang-orang kafir. Mereka berjihad fi sabilillah dan tidak takut celaan orang yang mencela. Al-Ma'idah ayat 54. Demikian pula Allah menyebutkan sifat Rasulnya di dalam Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Karena rahmat dari Allah, engkau melunak kepada mereka, mukminin, para sahabat beliau. Melunak sehingga beliau rendah hati, mudah dalam bergaul bersama seluruh para sahabatnya. Di dalam Quran pula Allah melarang berbagai macam sifat dan akhlak tercela yang bertentangan dengan tawadhu. Antara lain Allah sebutkan itu di dalam surat Luqman ayat 18-19. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu pelengoskan pipimu dari orang lain jika orang berbicara kepadamu. Jika orang ada di hadapanmu, jangan kau membuang muka dari mereka, karena itu kecongkaan dan kesombongan, bukan sifat orang yang tawadhu. Jangan pula kamu berjalan di muka bumi itu dengan sombong. Allah tidak mencintai setiap hamba yang congkak dan bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan akhlak tawadhu ini kepada umatnya. Antara lain di dalam hadis Rasulullah sallam sebutkan dalam khutbahnya, wa ahlul jannati thalatha, penghuni surga ada tiga kriteria mereka. Salah satu yang Rasul sebutkan, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim. Seorang hamba yang rahim, rahmat, kasih sayang kepada mukminin, saudara-saudaranya sesama muslim. Hatinya pun sangat lembut, hatinya sangat penyayang kepada setiap kerabatnya yang ada hubungan kekeluargaan dengannya, yang butuh kasih sayang dan bantuan maupun kepada setiap muslim, hatinya lunak, hatinya lembut kepada mereka semua. Di Sahih Muslim, Rasulullah juga menyebutkan, wa innallaha auha ilayya an tawadhu, dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bertawadhu satu sama lain. Tawadhu, merendahkan diri kepada saudaranya. Hatta la yafkharu ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad, sehingga dengan tawadhu itu tidak ada yang satu merasa lebih bangga terhadap dirinya dibanding yang lain. Tidak ada yang berbuat zalim, berbuat aniaya terhadap yang lainnya, karena kezoliman hanya muncul dari orang-orang yang sombong dan merasa lebih dari yang lain. Kezoliman hanya dilakukan oleh orang yang tidak ada tawadhu dalam dirinya. Rasulullah juga mengabarkan berita gembira bagi mereka yang tawadhu. Rasulullah sebutkan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Allah akan menambah kemuliaan bagi seorang hamba yang mudah memberi maaf kepada orang lain yang justru berbuat jelek kepada dirinya. Dan itu salah satu bentuk tawadhu, mudah memaafkan, gampang melupakan kekeliruan atau kesalahan orang kepada dirinya. Dengan memaafkan itu, Allah semakin mengangkat dan memuliakan hambanya. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu, dan setiap hamba semakin dia bertawadhu, semakin Allah angkat derajatnya, semakin mulia dia, semakin dia merendah, semakin Allah angkat dan Allah muliakan dirinya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira bagi seorang muslim yang menjaga tawadhu pada dirinya. Bukan hanya itu, yang meninggal dunia dalam keadaan dirinya terbebas, bersih dari segala sifat yang bertentangan dengan tawadhu, maka surga baginya. Dalam riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah sebutkan, man mata wa huwa bari'un minal kibr wal hulul wad-dain dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia terbebas, bersih dari kesombongan, bertentangan dengan tawadhu, bersih dari hulul, al-hulul mencuri atau mengambil harta rampasan perang sebelum itu dibagikan oleh imam, dan dia mati terbebas pula dari hutang piutang, karena itu hak harta orang lain, yang terbebas dari semua itu, Rasulullah sebutkan dia akan masuk surga. Nas'alullah min fadli. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, jika itu tentang tawadhu, di sisi lain tentang takabur, seorang merasa dirinya lebih dari yang lain dalam segala hal, dalam segala sisinya dia merasa lebih kepada yang lain, sehingga dengan itu dia pandang sebelah mata yang selain dirinya, dia cenderung melecehkan, cenderung menghina, mencemoohkan yang selain dirinya, diancam keras, celaannya besar di dalam syariat. Oleh karenanya Rasulullah SAW di Sahih Muslim menyebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam kalbunya ada sebiji gandum pun dari kesombongan, sekecil biji gandum. Masih ada takabur pada dirinya, dia tidak akan masuk surga. Bagaimana justru jika kesombongan itu lebih besar dari itu pada dirinya? Bagaimana jika na'udzubillah dalam kalbunya tidak ada isi kecuali kesombongan? Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah di Sunan Abu Dawud bahwa Allah berkata, al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari. Kesombongan, kebesaran adalah ridaku, pakaian atasku, dan keagungan adalah yang bawahnya. Faman naza'ani wahidan minhuma fagaftuhu finnar. Yang merebut salah satu dari dua sifat ini, merasa dirinya besar, merasa dirinya lebih dari yang lain, congkak, akan aku jerumuskan dia ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kesombongan, takabur, dan tidak adanya tawadhu hanyalah sifat penghuni neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW sebutkan, La yadkhulul jannah Ala ukhbirukum bi ahlin nar Kullu utullin jawadin mustakbir. Mau aku kabarkan kepada kalian tentang penghuni neraka, seperti apa sifat mereka, apa kriterianya yang karenanya dia dijerumuskan ke dalam neraka. Kullu utul, setiap orang yang keras, kaku di dalam muamalah dan sifatnya, keras hatinya, dan sering suka cekcok dan bermusuhan dengan orang lain. Utullin ba'da dzalika zanin. Bahkan itu Allah cela di dalam Quranul Karim. Al-utul adalah setiap orang yang keras jiwanya, tidak ada lunaknya kepada orang lain, tidak ada kelembutannya kepada saudaranya. Syadidul khusuma, keras dan tajam jika ada permusuhan, jika ada perselisihan dengan orang lain, sehingga tidak ada hentinya, sehingga tidak ada ujung pangkalnya. Permusuhan terus berlanjut pada dirinya. Sekali dia benci, mungkin akan dia bawa sampai kematian datang kepadanya. Utul, sifat ahli nar, sifat penghuni neraka yang tidak ada lunaknya, tidak ada kelembutannya kepada saudaranya mukmin muslim. Na'udzubillah. Jawaz, demikian pula sifat penghuni neraka. Jawaz ditafsirkan orang yang banyak berambisi mengumpulkan harta dunia, berambisi terhadap duniawi, namun dia menghalangi hak-haknya, tidak dia keluarkan apa yang harusnya wajib dia keluarkan dari zakat maupun hak-hak orang yang berhak mendapat dari hartanya. Mustakbir, dia pula sombong, kibir, sifat yang ada pada penghuni-penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kesombongan, lawan dari tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkannya, al-kibr batarul haq wa humtun nas, kesombongan ketika seorang hamba menolak kebenaran dan menghina, melecehkan orang lain. Karenanya dia tidak menerima kebenaran itu karena disampaikan oleh fulan. Sementara fulan menurut dia, di bawah dia status ekonominya, di bawah dia status politiknya, di bawah dia ini dan itunya, semua ini kacamata pribadinya. Sehingga dia melecehkan kebenaran yang disampaikan olehnya, dia tolak dan tidak mau dia terima hanya karena penghinaan dia kepada orang lain. Itulah hakikat dari kesombongan. Bukan yang berpakaian bagus, bukan yang berkendaraan mewah, bukan pula yang punya rumah yang mentereng, tetapi kesombongan ketika seseorang menolak kebenaran dan nasihat yang disampaikan kepadanya sembari dia menghina dan melecehkan orang lain. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tawadhu merupakan sifat mulia, akhlak tinggi yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang mendapat taufik dari Allah. Dan hanya mereka, orang-orang yang tawadhu, yang akan memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tawadhu ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, secara global ada 3 macam bentuknya. Yang pertama, tawadhu, rendah hati, merendahkan diri di hadapan agama Allah, di hadapan syariatnya, merendah sehingga yang datang kepadanya dari ayat Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tunduk kepadanya, segera dia terima, segera dia yakini kebenarannya, segera dia mengamalkannya. Tidak dia tolak, tidak dia ingkari, tidak dia dustakan hanya karena menurut dia bertentangan dengan rasio dan akal logikanya sendiri. Tidak dia tolak hanya karena itu bertentangan dengan kias. Tidak dia tolak hanya karena itu berbeda dengan perasaan pribadinya. Perasaan saya demikian, rasanya enggak enak. Bukan itu tolak ukur dia. Yang tawadhu, ayat hadis disampaikan kepadanya, segera dia tunduk merendah, mengimani dan mengamalkannya. Tidak dia tolak pula hanya karena kepemimpinannya, karena kekuasaan yang dia miliki. Tingkat pertama. Maka kewajiban masing-masing kita hendaknya bertawadhu kepada agama Allah, merendah. Kita kecil, tidak ada apa-apanya dibanding Rabbul Alamin yang menciptakan kita. Oleh karenanya syariat Allah, Quran yang Allah turunkan, sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya, wajib kita tunduk kepadanya. Segalanya di bawah Quran dan sunnah. Apapun itu yang ada, kedudukannya jauh di bawah Quran dan sunnah, kita tunduk, mentaati, mengamalkannya. Tawadhu. Yang kedua, tawadhu untuk kita ridho terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap muslim, setiap mukmin adalah saudara sederajat dengan kita. Tidak ada beda antara muslim yang satu dengan yang lain, dengan sekian perbedaan bangsa, suku, keturunan dan yang lain-lainnya. Yang membedakan mereka hanya takwa, ilmu dan amal solehnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan menerima kebenaran, bahkan kalaupun itu dari musuhmu sekalipun, termasuk dari tawadhu. Sifat sombong, congkak ketika kebenaran itu ditolak hanya karena itu muncul dari orang yang kamu benci, dari orang yang kamu musuhi, bukan sifat orang yang tawadhu. Menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak al-haq hanya karena itu orang yang dia benci, orang yang tidak dia senangi. Tawadhu menuntut kita menerima bahkan itu dari orang yang kita musuhi dan kita benci. Kebenaran yang dia sampaikan harus kita terima. Yang ketiga, meridhoi pula, menerima maaf, permintaan maaf dari orang yang berbuat salah kepada kita. Ketika dia telah menyampaikan uzurnya, ketika dia telah menyampaikan kesalahan dia, dan dia meminta maaf, menyelesaikan perselisihan yang ada antara dia dengan dirimu, segera maafkan dia. Terima uzurnya, terima permintaan maafnya, karena itu sifat orang yang tawadhu. Menolak uzur orang, permintaan maaf orang yang benar-benar dia telah meminta maaf dan berbenah diri setelah kesalahannya, itu bukan sifat orang yang tawadhu, namun sifat orang yang utullin ba'da dzalika zalim. Orang yang memelihara permusuhannya, orang yang memelihara kebenciannya, terus menerus dia perpanjang dan tidak ada ujung pangkalnya, bukan sifat orang yang tawadhu. Oleh karenanya, segera selesaikan jika masih ada tersisa di dalam diri kita sekecil apapun kebencian atau permusuhan kepada saudara kita sesama muslim dan mukmin. Terima udurnya, terima permintaan maafnya dan selesaikan. Tidak ada lagi yang tersisa di dalam kalbu rasa benci dan musuh kepada mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, agar kita terselamatkan dari sifat ahli nar, utullin ba'da dzalika zanim. Yang terakhir, yang ketiga, sifat tawadhu pula menuntut kita untuk kita merendah kepada al-haq, untuk kita meninggalkan segala rasio kita, untuk kita menyampingkan segala pendapat pribadi kita, segala kebiasaan kita, segala adat dan segalanya yang ada di dunia ini kita kesampingkan, kita buang demi ketaatan kita kepada al-haq, demi tunduknya kita kepada firman Allah. Al-Quranul Karim, kitab agung yang kita sucikan, yang kita cintai. Demi tunduknya kita kepada sunnah, ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari hambanya yang bertawadhu dan menyelamatkan kita dari sifat-sifat kibir dan takabur, kesombongan dan kecongkaan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa qawlin la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bi nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri masta'adaka minhu nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina bid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ij'alna min ibadikal mutawadhi'in. Allahumma ij'alna min ibadikal mutawadhi'in wa jannibna al-kibr wa takabbur. Allahumma la taj'alna mimman ha'ula sifatuhum min ahlin nar utullin jawadin mustakbir birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.